Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-76. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidun qal hasbunallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya bin nari wa qala Muhammadun hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahsawhum fasadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahul Bukhari. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah hadis yang ketiga diriwayatkan dari Ibni Abbas, Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau riwayatkan juga hadis yang ketiga. Beliau katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil cukup bagiku, Rabbku dalam segala urusan, dan Dia sebaik-baik penolong. Bacaan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke dalam api, dan juga membacanya pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang menyatakan pada beliau sesungguhnya manusia telah bersatu padu untuk menyerang kalian, menghancurkan kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Tidaklah ucapan yang demikian itu menambahi mereka kaum muslimin kecuali keimanan. Maka mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, rawahul Bukhari. Maka mereka menyatakan Allah yang akan mencukupi kami dalam segala urusan kami, dan Dia sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Dan di dalam riwayat beliau juga, riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan masih dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan adalah akhir ucapan Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke dalam api, dibakar oleh kaumnya. Beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, Allah yang akan mencukupiku dalam segala urusanku. Dia tempat untuk diserahkan segala perkara kepadanya, dan sebaik-baik penolong. Maka kalimat yang pendek ringkas ini menunjukkan kepada kita akan ketulusan, kebenaran, tawakal seorang hamba kepada Allah dalam segala urusannya. Sehingga Ibrahim ketika kaumnya melemparkan beliau ke dalam api, beliau mengucapkannya, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Juga ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam ditakut-takuti oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin, manusia telah bersatu padu dalam perang Badar untuk menghancurkan kalian, meluluh lantahkan kalian. Maka Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in juga membaca doa ini, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka yang telah mengucapkan doa yang agung dan mulia ini di saat-saat genting adalah dua hamba Allah yang mulia, dua kekasih Allah. Karena Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dua kekasih Allah. Allah nyatakan langsung tentang nabinya Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Juga Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis menyatakan, innallaha qad ittakhadani khalila kama ittakhada Ibrahima khalila, dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan dan memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Al-Khalil artinya adalah Al-Habib, hamba yang dicintai oleh Allah mencapai puncak kecintaan. Maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang disifati dengan sifat yang agung dan mulia ini kecuali dua orang, Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagai khalilullah, sebagai kekasih Allah. Kalau orang-orang menyatakan kalau Ibrahim masyhur khalilullah, tapi kalau menyatakan Nabi kita Muhammad habibullah, kalau Musa kalimullah, yang diajak bicara Allah. Tentunya kedudukan antara Khalil dan Habib ini jauh beda. Karena khullah dalam sisi kedekatan ini lebih mendalam dibanding dengan mahabbah sekedar kecintaan. Sehingga menyatakan Nabi kita Muhammad Habibullah, sementara ketika menyatakan Nabi Ibrahim Khalilullah, ini ada satu unsur mengurangi hak Rasul alaihi salatu wasalam. Karena ahbabullah, kekasih-kekasih Allah yang dicintai oleh Allah dari makhluk-makhluknya itu banyak, tapi yang dijadikan khalil, kekasih yang mencapai puncak kecintaan, hanya dua orang di antara manusia, Ibrahim dan Muhammad. Bahkan sekarang kalau orang itu masih memiliki jalur atau garis keturunan dari Nabi, itu dikatakan habaib, habib. Dan Nabi digelari sama dengan mereka. Ini ada unsur naqs min haqqir rasul. Ada unsur mengurangi hak Nabi, hak Rasul alaihi salatu wassalam. Ya jelas Rasulullah Habibullah, tapi tidak kemudian kita nyatakan Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah. Kita katakan Rasulullah Khalilullah, karena Habib dan Khalil Ini tingkatannya beda. Orang-orang yang beriman, Allah mencintai mereka. Orang-orang yang berbuat kebajikan, Allah mencintai mereka. Orang-orang yang berbuat adil, Allah mencintai mereka. Mereka kekasih-kekasih Allah dalam arti ahbabullah. Sehingga ahbabullah, habibullah itu banyak. Sehingga boleh kita kemudian memutlakan Rasulullah itu habibullah, sementara Ibrahim khalilullah. Karena tingkatan khullah dengan mahabbah itu beda. Karena khullah, kecintaan yang mencapai puncak kecintaan, kita tidak dapati itu ditetapkan kecuali hanya bagi Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sehingga yang benar kita mengucapkan Ibrahim khalilullah, Muhammad khalilullah, Musa kalimullah. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam juga pernah diajak bicara oleh Allah tanpa perantara, ketika beliau dimi'rajkan ke langit, sampai ke langit 7. Maka kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh dua khalilullah, dua kekasih Allah, Ibrahim, ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Yang demikian itu ketika Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, dan yang tiada sekutu baginya. Sementara kaumnya enggan, mereka bersikeras kepala di atas kekufuran dan kesyirikannya. Maka bangkitlah satu hari Ibrahim yang masih pemuda, mendatangi pusat patung-patung pujaan mereka ketika mereka mengadakan perayaan meninggalkan berhala-berhala pujaannya. Didatangi markas patung-patung tersebut dan dihancurkan. Diluluh lantahkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dijadikan oleh Ibrahim marok. Luluh lantah. Remuk semuanya. Disisakan satu patung yang besar. Maka tatkala kaumnya kembali, mereka mendapati sesembahan-sembahan mereka sudah hancur lebur. Mereka ingin balas dendam. Namun balas dendam untuk kepentingan diri-diri mereka. Mereka mencurigai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini pasti perbuatan Ibrahim. Maka Ibrahim ditangkap. Mereka menyatakan harikuh, bakarlah Ibrahim, untuk membela sesembahan-sembahan mereka. Mereka menyatakan wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin, tolonglah sesembahan-sembahan kalian jika kalian mau melakukannya. Nah, Tuhan kok apa butuh pertolongan karena sudah luluh lantah. Jadi, akal mereka di mana? Musyrikun itu ma indahu aklun. Sehingga kaum musyrikun, orang yang berbuat kesyirikan itu orang yang tidak punya akal. Akhirnya mereka diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Kemudian mereka menyalakan api yang besar. Kemudian mereka melemparkan Ibrahim ke dalam api ini. Di saat dilemparkan, akhir ucapan Ibrahim adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi apinya itu disebutkan dalam sejarah, api yang digunakan untuk membakar Ibrahim itu bukan cuma mungkin satu rumah gini, enggak. Tumpukan kayunya itu sangat besar. Karena kobaran apinya yang besar, orang-orang itu gak bisa melemparkan Ibrahim dengan didorong, karena hawanya sangat panas. Sehingga Nabi Ibrahim itu disebutkan dilempar dengan manjanik. Manjanik itu ketapel besar. Hanya dilemparkan dengan ketapel itu ke dalam api. Maka Ibrahim alaihissalam membaca doa ini, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi setelah itu? Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Allah menyatakan kepada Abi, "Wahai Abi, jadilah kamu dingin dan keselamatan kesejahteraan atas Ibrahim." Yang tadinya mereka ingin membuat menjadikan Ibrahim hangus, menjadi arang, hancur, lebur, Allah takdirkan sebaliknya. Api itu terasa dingin oleh Ibrahim, bahkan beliau selamat dari kobaran api. Ini mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwasanya Bani Israel, ketika mereka menukilkan kisah ini, ketika Allah menyatakan Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, maka seketika itu seluruh api di dunia itu saat itu langsung menjadi dingin semuanya. Ini menurut kisah versi Bani Israel, namun itu tidak benar. Nah, kan ada kisah-kisah Israeliat, disebutkan oleh kisah-kisah Israeliat demikian, api di dunia langsung dingin semua. Tapi itu enggak benar, karena yang diseru oleh Allah itu ya api ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, api yang digunakan untuk membakar Ibrahim saja. Maka disebutkan seluruh binatang itu punya andil untuk memadamkan api tersebut, baik ikut memadamkan dengan segala upaya dan cara mereka, kecuali ada binatang yang tidak mau membantu untuk memadamkan api tersebut. Binatang tersebut adalah cicak. Dia ikut andil untuk meniup api sehingga semakin berkobar, sehingga disunahkan oleh Rasulullah kalau kita mendapati cicak itu untuk dibunuh. Itu karena punya andil dalam meniup api yang digunakan untuk membakar Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullah. Adapun kekasih Allah yang kedua adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau juga mengucapkan doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dilakukan juga ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya kembali dari perang Uhud, ketika dikatakan manusia telah mengepung kalian, ingin menghancurkan kalian di kota Madinah. Maka yang keluar dari lisan Rasulullah dan para sahabatnya menyatakan doa yang agung dan mulia ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang akan mencukupi seluruh urusan kami. Kami berserah diri hanya kepada Allah. Kami yakin kepadanya. Kami bertawakal kepadanya. Dia sebaik-baik penolong terhadap hamba-hambanya. Ketika keyakinan dan tawakal itu mencapai puncaknya, benar-benar datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Maka seyogianya bagi setiap manusia, terkhusus kaum muslimin, untuk banyak-banyak mengucapkan doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah. Kalau kita bertawakal bersandar pada manusia, manusia itu lemah. Allah ni'mal wakil. Allah yang akan mencukupi seluruh kebutuhan kita, karena Allah memiliki sifat kaya. Allah adalah al-ghani, yang maha kaya, gak butuh apapun dari makhluknya. Kalau kita bersandar pada manusia, manusia lemah. Adapun Allah Maha Kaya. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Allah menyatakan, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian hingga orang yang terakhir di antara kalian, kalau Nabi Adam sampai cicit beliau yang terakhir nanti, berapa miliar manusia, mungkin triliunan manusia mungkin, sampai akhir kiamat nanti, kalau mereka semuanya berdiri di sebuah tempat yang tinggi, kemudian mereka memohon hajat-hajat yang mereka butuhkan padaku, kemudian aku penuhi seluruh hajat dan kebutuhan mereka, maka itu enggak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kata Allah, kecuali seperti berkurangnya air ketika dimasuki jarum di lautan kemudian diangkat kembali. Enggak ada pengaruhnya, Pak. Sedikit pun. Itu kalau kita yakin kepada Allah, kalau kita bersandar kepada Allah, kalau kita yakinnya kepada makhluk, kalau kita bersandarnya kepada makhluk, makhluk itu lemah. Makhluk itu lemah. Maka hadis ini memberikan anjuran pada kita untuk kita meningkatkan al-yakin kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam urusan kita semuanya, urusan rezeki, urusan ilmu, urusan amal dan lain sebagainya, maka bertawakalnya kita harus kepada Allah, yakinnya kita harus kepada Allah Jalla wa'ala. Ar-Rabi'u, hadis yang ke-77, yang keempat dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati at-tayr, rawahu Muslimun. Yang keempat diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, akan masuk surga kaum yang hati-hati mereka itu seperti hati-hati burung. Kila dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah maknahu mutawakkilun wa kila qulubuhum raqiqah, arti dan makna hati-hati mereka seperti hati burung, artinya mereka itu mutawakilun, benar-benar bertawakal kepada Allah. Seperti bertawakalnya burung. Atau dalam satu penjelasan para ulama, artinya hati mereka itu lembut seperti hati burung. Bagaimana tawakalnya burung? Dalam menggapai asbabur rizki, Rasulullah menyatakan, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung yang dia pergi di pagi hari dalam keadaan temboloknya itu kosong, balik ke sarangnya sore hari dalam keadaan temboloknya itu penuh. Padahal burung gak pernah kursus, gak pernah belajar, gak pernah apa, gak punya akal. Tapi kalau keluar, kalau ayam juga keluar ceker, ya dapat rezeki kan. Kembali kenyang perutnya, diberi rezeki oleh Allah. Kembali ke tempatnya penuh, perut-perut mereka, tembulak mereka ada rezeki Allah, padahal mereka makhluk yang lemah, upayanya, khilahnya itu kurang. Atau makna yang lainnya, hati mereka lembut seperti hati burung dalam cepatnya mereka itu untuk menerima kebaikan. Kaum yang semacam ini nanti akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dalam hadis yang ke-6 nanti Rasulullah menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tadhu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah telah berikan rezeki kepada burung pagi hari keluar dalam keadaan lapar, pulang di sore hari ke sarangnya dalam keadaan tembaloknya itu sudah penuh. Maka seyogyanya bagi setiap muslim untuk menghiasi diri dengan riqatul qalb, dengan kelembutan hati, dalam arti dia itu harus menjadi manusia yang mudah menerima kebaikan. Hati kita itu dilatih untuk mudah menerima kebaikan. Selama itu kebaikan, bukan sebuah penyimpangan, itu harus ada upaya untuk kita itu, hati kita itu mudah menerima. Harus dilatih, karena itu butuh untuk dilatih. Kalau kita memiliki sifat dasar yang kurang mudah menerima kebenaran, ya harus dilatih. Karena akhlak yang demikian itu bisa kita upayakan dengan cara tatabbu', lewat terapi, lewat latihan. Kalau kita sudah diberi tabi'i, secara tabiat dasar kita mudah menerima kebenaran, berarti itu fadlu minallah, anugerah dari Allah. Kalau tidak, harus dilatih untuk mudah menerima kebaikan, mudah menerima kebenaran. Dan untuk menghiasi diri kita dengan sifat tawakal yang sempurna kepada Allah dalam segala hal, harus menyandarkan urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan demikian insyaallah binillah kita termasuk orang-orang yang nantinya akan masuk surga. Kaum yang masuk surga, ciri-cirinya hatinya itu lembut, mudah menerima kebenaran seperti hatinya burung. Atau mereka memiliki tawakal yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini seperti tawakalnya burung. Burung emprit rombongannya itu sampai ribuan. Dan musim kemarau enggak ada padi, pergi mana mereka? Ya enggak tahu. Ya hidup aja, ya datang ya banyak terus. Tetap diberi rezeki oleh Allah Jalla wa'ala. Adalah makhluk yang lemah mereka. Lemah. Burung itu juga hewan demikian. Monyet ya. Seiran itu kalau ke Tulungagung, dia ada kuburan Mujang dekat jembatan. Karena orang nyebut dengan jembatan monyet. Di situ banyak monyet. Padahal enggak ada di kuburan itu buah-buahan apa gitu. Ya enggak tahu, tapi mereka ya berkembang biak. Banyak anaknya. Mungkin ratusan, puluhan. Mungkin sampai ratusan. Di kuburan pohon-pohon gitu. Hidup. Dari mana? Diberi rezeki oleh Allah. kalian binatang yang suka berkelompok gitu. Kayak burung kemprit suka berkelompok, monyet suka berkelompok. Ini memang walalam, kalau burung kemprit dan monyet ini punya keunikan. Jadi burung kemprit itu ada dari rombongan itu seekor burung yang dijadikan apa istilahnya kalakalan. Dia itu cuma bertugas mantau apa teman-temannya yang makan nih. Dia nggak boleh ikut makan dia. Nanti dipatok nih sama temannya kalau dia turun. Dia klik klik klik klik klik. Makanya kalau ada orang dia ngasih aba-aba. Mana burung ini pasti kurus ini karena makannya kurang. Monyet pun demikian. Kalau nyerang makanannya petani, ini ada yang apa bagian cuma bagian melihat-melihat yang beri aba-aba. Dia enggak dapat makanan dia. Makanya monyet yang itu pasti kurus ya. Ya rombongan monyet, rombongan burung dalam segala kondisi kok mereka bisa melangsungkan kehidupannya dalam keadaan mereka lemah, enggak punya akal, karena Allah berikan rezeki pada mereka. Maka di sini pentingnya tawakal. Tawakal itu senjata yang luar biasa. Orang dengan memiliki tawakal itu hidupnya itu gak akan resah, gak terlalu banyak pikiran. Kalau memiliki tawakal yang tinggi. Tapi orang yang kurang dari sisi al-yakin, kurang dari sisi tawakal, hidupnya itu resah, gelisah, gersang, banyak pikiran, sehingga mudah tersakit, apa mudah terserang penyakit. Karena mayoritas sakit itu penyebabnya karena pikiran. Hanya kalau orang punya tawakal, punya al-yakin, itu pikirannya itu tenang. Tenang dalam menghadapi segala hal. Karena dia yakin dengan doa Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Allah itu akan mencukupiku. Ini yang harus ada pada diri kita. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.